إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk sekarang surat Al-Adiyat. Allah Ta'ala berfirman وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ Allah berfirman وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا Demi kuda-kuda yang berlari dengan kencang sambil terengah-engah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna al-adiyat di sini ya. Kebanyakan ulama dan ini penafsiran Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-adiyat di sini demikian pula al-muriyat, al-mughirat yaitu kuda-kuda. Sementara Ali bin Abi Thalib menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-adiyat di sini itu al-ibil. Apa itu? Yaitu unta. Namun wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Abbas. Kenapa? Karena kata dhabha, dhabh itu tidak diberikan kecuali kepada dua binatang saja, kuda dan anjing. Iya. Wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang ya dan terengah-engah. Falmuriyati qadha, dan demi kuda-kuda yang mengeluarkan api dari kuku-kukunya karena apa? Ya, beradu dengan bebatuan sehingga mengeluarkan api begitu. Falmughirati subha, dan demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'a, maka kuda-kuda itu pun menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan kuda-kuda itu pun masuk ke dalam kancah peperangan. Di sini Allah bersumpah dengan kuda-kuda. Biasanya ya akhi, Allah apabila bersumpah dengan salah satu dari makhluknya menunjukkan akan apa namanya keutamaan makhluk tersebut. Ya, apabila, seperti misalnya Allah berfirman wattini wazaitun, demi buah tin dan demi buah apa? Zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin? Demikian pula buah zaitun. Ternyata tin dan zaitun itu dua buah yang banyak sekali khasiat-khasiatnya. Luar biasa. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Ada apa dengan binatang kuda, akhi? Dan ternyata binatang kuda ini ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan, keistimewaan. Apa itu? Yang pertama hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-khailu ma'qudun fi nawasihil khaira ila yaumil qiyamah. Kuda-kuda itu diikat di ubun-ubun itu kebaikan sampai hari kiamat. Ya makanya kuda-kuda itu ya akhi ya. Ya, kata Rasulullah diikat di ubun-ubunnya kebaikan. Maksudnya apa diikat kebaikan ya sampai hari kiamat? Yang jelas wallahu alam yang dimaksud dengan diikat kebaikan di ubun-ubunnya, ya bahwa kuda-kuda ini ya selalu apa namanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, terutama ketika kuda-kuda tersebut digunakan untuk ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan kuda, bahwa memelihara kuda itu bisa sebagai penutup dari kefakiran. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, kata Rasulullah, al-khailu thalasah, kuda itu ada tiga macam. Ya, ada kuda itu ada tiga macam. Al-khailu li thalasatin li rajulin ujir. Kuda yang pahala bagi seseorang. Wa li rajulin sitr, dan kuda yang menjadi penutup bagi seseorang. Wa ala rajulin wizr, dan kuda yang menjadi dosa bagi seseorang. Fa amal ladzi lahu ajr, adapun kuda yang menjadi pahala, apa itu? Farajulun rabaqaha fi sabilillah fa athalaha tailaha fi marajin aw rawdah fama asabat fi tailiha dhak fil maraji wal rawdah kana lahu hasanat walau annaha quti'at tailuha fastannat sharafa aw sharafaini kanat atharuha wa awrathuha wa arwathuha hasanat lahu walau annaha marrat bi nahrin fasharibat minhu wa lam yarid an yusqa bihi kana dhalika hasanat lahu wa huwa lidhalika rajul ajr. Adapun kuda yang pahala, kata Rasulullah, itu kuda yang ia ikat di jalan Allah. Kuda yang diikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana ia ikat kuda tersebut, baik di taman ataupun di sebuah padang pasir, apa padang rumput. Maka ya, semua yang dimakan oleh kuda itu menjadi pahala buat dia. Dan apabila kuda itu dilepaskan lalu kemudian ia melewati lembah dan bukit, maka semua bekas-bekasnya sampai-sampai kotoran kuda itu menjadi pahala untuk pemiliknya. Dan kalaulah kuda itu melewati sungai lalu ia minum dari airnya, maka itu menjadi pahala buat dia. Maka ini kuda yang Rasulullah sebutkan kuda pahala. Apa itu? Kuda yang ia ikat di jalan Allah, kuda yang ia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah ya, yaitu kuda yang merupakan sitr, penutup. Wa rajulun rabathaha taghnaya wa ta'affafa, di mana orang yang memiliki kuda tersebut ya, ia betul-betul ta'affuf. Ta'affuf di sini yaitu memelihara dirinya dan ia mencukupkan dirinya. Wa lam yansahaqallahu fi riqabiha wala dhuhuriha, dan ia tidak melupakan hak Allah pada ya hak kuda tersebut, demikian pula pada tunggangannya. Fahyalahu sitrun, maka kuda seperti ini menjadi penutup buat dia. Dalam satu riwayat, sitrun minal faqr, yaitu penutup dari kefakiran. Ini menunjukkan bahwa ya, memelihara kuda itu bisa menutup dari kefakiran, akhi. Ya. Allah yang memberikan keberkahan pada kuda-kuda itu. Yang ketiga, wa rajulun rabathaha fakhran wa ria'an wa nuwa'an. Kuda yang tiga ini adalah kuda dosa ini. Apa itu? Kuda yang dimiliki oleh pelakunya atau orangnya karena sombong, ria. Dia merasa sombong karena kudanya ya harganya miliaran. Dia pun merasa angkuh dengan kuda tersebut, dia pun bersombong dengan kuda tersebut. Ya. Fahiya ala dhalika wizrun, maka kuda itu menjadi dosa untuk dia. Maka dari itu ya akhi, mungkin dikiaskan dengan kuda kendaraan. kendaraan yang kita miliki itu bisa menjadi pahala, tapi untuk sitter belum tentu. Karena sitter penutup itu hanya khusus untuk kuda saja, tidak bisa dikiaskan kepada kendaraan. Tapi bisa juga menjadi pahala. Apa dosa? Iya, antum beli apa namanya mobil, kemudian antum wakafkan untuk dakwah. Ini mobil buat dakwah ya. Maka semua keperluan dan yang lainnya sampai-sampai beli bensin dan semuanya itu jadi pahala buat antum, masya Allah. Tapi bisa juga jadi dosa. Antum beli mobil yang mewah, yang harganya miliaran, dimana kalau antum naik mobil itu pasti antum merasa bangga, ujub. Iya. Padahal dahulu Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau berkata, aku pernah memakai perhiasan lalu aku merasa ujub dengan perhiasan itu. Faqala li Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepadaku, hai Aisyah, sesungguhnya rasa ujubmu ketika memakai perhiasanmu itu yudkhilukin nar, bisa memasukkan kamu ke dalam api neraka. Makanya kalau kita punya mobil kemudian kita merasa, kok saya merasa sombong dengan mobil saya ini ya, kok saya merasa angkuh dengan mobil saya ini ya, udah tuh mobil jual aja pak. Iya. Daripada kita dijadikan mobil itu masuk ke dalam api neraka gara-gara mobil itu kita jadi ujub di hadapan manusia. Iya. Akhirnya mobil itu menjadi bumerang untuk kita. Mobil itu menjadi apa? Yang memasukkan kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda itu. Subhanallah. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawab sumpahnya. Apa jawab sumpahnya? Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat kanut kepada Rabb-nya. Apa yang dimaksud dengan kanut ya, akhi? Sebagian ulama mengatakan kanut itu jahidun kafur. Sangat kufur kepada Allah. Mengingkari nikmat-nikmat Allah. Sementara Al-Hasan Al-Basri mengatakan kanut itu adalah orang yang selalu mengingat musibah-musibah yang Allah berikan kepada dia dan lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Iya, itu sifat orang yang kanut, akhi. Ditimpa sakit, ngeluh, sehingga akhirnya yang dia pikirkan cuman kok Allah kasih saya sakit, padahal berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya yang dia ingat hanya ujian yang Allah berikan kepada dia saja. Dia tidak ingat, bahkan dia lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia yang sangat banyak sekali. Maka ini orang kanut. Ya. Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabb-nya sangat kanut. Ya kufur. Dan memang ya akhi. Coba kalau kita pikirkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detik. Saya tidak katakan setiap jam, Mas, setiap detik. Satu detiknya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bernafas. Iya. Mata kita nikmat, di dalam mata kita berapa banyak saraf-saraf yang ada. Belum lagi di telinga kita berupa banyak ya, subhanallah. Belum lagi makanan itu terus diberikan kepada kita. Belum lagi cahaya mentariknya memberikan manfaat untuk manusia. Belum lagi tanah yang kita pijaknya, yang kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan. Belum lagi binatang-binatang untuk keperluan apa protein hewaninya. Allah mengatakan, ya, berapa banyak nikmat Allah mengatakan apa? Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tapi terkadang, Mbak, kita ini sering kali dijadikan oleh setan lupa terhadap nikmat. Yang kita selalu ingat terkadang apa? sedikit Allah ambil kenikmatan kepada kita, kita protes. Kita menjadi orang yang kufur. Bahkan terkadang ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita nisbatkan kenikmatan tersebut kepada diri kita. Ah, saya kan kaya raya ini karena kecerdasan saya dalam berbisnis. Saya ini punya kedudukan tinggi ini ya karena keuletan saya. Akhirnya sama dengan orang siapa, si Korun. Di mana si Korun berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini, kata si Korun, karena ilmu saya, karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya. Ini namanya kanut ya, akhi. Iya. Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya, tapi ternyata yang naik kepada Allah maksiatnya. Allah sengaja selalu memberikan nikmat kepada kita agar kita mau mencintainya. Coba bayangkan sama antum. Kalau ada orang yang selalu memberikan kepada antum kebaikan, misalnya antum tiap hari dikasih 1 juta, semua kebutuhan dipenuhi, semua keperluan diberikan, kira-kira antum senang gak sama orang itu, Pak? Hah? Dia tidak mengharapkan apa-apa dari antum. Dia selalu berbuat baik kepada antum. Yang namanya jiwa manusia seharusnya ya, jubilat ala mahabbati man ahsan ilaih, dijadikan yaitu suka dan cinta kepada orang yang selalu berbuat kebaikan kepada dia, ya tidak? Ya. Siapapun manusia yang selalu berbuat baik kepada kita, kita akan cinta kepada dia. Tapi subhanallah, ketika Allah selalu berbuat baik kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya, kenapa Allah berikan nikmat agar hambanya mau mencintainya? Tapi kita selalu berpaling dari mencintai Allah. Kita semakin diberikan nikmat kok malah semakin jauh dari Allah ya. Bukannya semakin cinta kepada Allah, bukannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kanud ya, akhi. Iya. Innal insana li rabbih ka'la kanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya sangat kanut sekali. Ya, sangat kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya ia menyaksikan atas dirinya. Wa innahu, hu di sini terjadi ikhtilaf para ulama, dhamirnya kembali ke mana? Sebagian mufassir ahli tafsir mengatakan hu di sini wa innahu kembali kepada Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Artinya sesungguhnya Allah menyaksikan akan kekufuran manusia. Sementara sebagian ahli tafsir mengatakan hu di sini dhamir kata ganti yang kembali kepada manusia itu sendiri. Artinya bahwa manusia sebetulnya menyaksikan dirinya itu kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu sebetulnya tahu tentang apa yang ada dalam dirinya. Iya. Allah juga berfirman, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Dan tidaklah selayaknya orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyaksikan sendiri diri mereka bahwa mereka itu kafir kepada Allah. Sebetulnya manusia sadar bahwa dirinya itu apa? Banyak kufur kepada Allah. Setiap manusia yang paling tahu tentang dirinya lah. Ya. Maka Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan akan kekufurannya sendiri, atau sesungguhnya Allah menyaksikan akan kekufurannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada khair. Khair itu, Pak, yang dimaksud di sini itu apa? Harta. Ya, harta itu seringkali oleh orang Arab disebut dengan khair. Manusia itu sangat cinta kepada harta ya, akhi. karena saking cintanya dengan harta, banyak manusia tidak peduli halal ataupun haram. Yang penting dia dapat duit, yang penting dia bisa meraih harta. Banyak manusia karena saking cintanya harta, akhirnya ia bermusuhan karena dunia. Banyak manusia karena harta, akhirnya ia memutuskan silaturahim. Banyak manusia karena harta, ya akhul Islam, akhirnya putus ukhuwahnya, persaudaraannya. Subhanallah, ya akhul Islam, a'azzakumullah. Maka Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Kata Rasulullah, laukana libni Adam wadiyan. Kalaulah manusia itu punya dua lembah emas. La ahabba an yakuna ya laukana libni Adam ya wadin min dhahab. Kalaulah anak Adam mempunyai satu lembah emas, dia akan berharap apa? Punya dua lembah emas. Kalau dia punya dua lembah emas, dia berharap bisa punya tiga lembah emas. Dan ternyata kata Rasulullah, tidak ada yang bisa memenuhi ya rasa puasnya kecuali tanah. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Maka dari itulah ya akhi, Allah dan Rasulnya selalu mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia. Allah selalu mengingatkan di dalam Al-Quran apa itu dunia. Dunia itu apa namanya, rendah. Allah berfirman, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Selalu Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar betul-betul tahu dan faham bahwa dunia itu menipu, bahwa dunia itu di mata Allah rendah, bahwasanya dunia di mata Allah itu hina. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abu Darda yang sedang makan. Kata Rasulullah apa kepada Abu Darda? Ya Abu Darda, akalt? Kamu sedang makan. Iya ya Rasulullah. Ila ma yasir, ila ma da yasir. Makanan itu setelah kamu makan jadi apa? Kata Abu Darda, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Kepada apa yang kau telah tahu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, demikianlah Allah memberikan perumpamaan tentang dunia. Kamu membuat makan, diberikan bumbu-bumbu yang enak, yang nikmat. Setelah dimakan, keluar-keluar, ya gitu juga mas, bau. Itulah dunia, kata Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, kita lebih senang memperebutkan tinja mas. Kita lebih senang memperebutkan yang Rasulullah sebutkan seperti kotoran kita sendiri. Iya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Memang sih, siapa sih yang tidak cinta duit? Siapa sih di antara kita yang tidak punya, yang tidak cinta harta? Saya yakin semua manusia cinta harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan tentang cinta harta. Jangan sampai cinta harta itu menguasai hati kita. Jangan sampai cinta harta itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai akhi, ya, cinta kita kepada harta membuat kita gelap mata. Sudah tidak bisa melihat halal dan haram lagi. Kadang kan orang karena cinta harta subhanallah, ya, untuk apa namanya mengambil yang halal itu sulit sekali ya, Pak. Ada orang kerja di tempat yang haram. Ketika dia ngaji baru tahu ternyata itu haram. Nah, terkadang disinilah ujiannya ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang haram. Bagaimana ini? Maka disitulah diuji rasa cinta dia kepada harta. Apakah dia akan lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak? Demikian pula, ya. Ketika kita diminta oleh Allah untuk menginfakkan harta kita, zakat, diuji oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah itu apa? Burhan. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Burhan itu kata para ulama bukti akan keimanan seorang hamba. Kenapa sedekah itu burhan, Pak? Karena kata para ulama manusia itu mempunyai sifat cinta harta. Tapi ketika ia bisa memanage rasa cinta kepada hartanya tersebut, kemudian ia mau menginfakkan kepada fakir miskin, itu bukti bahwa memang ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Iya. Kita lanjutkan, Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Kemudian Allah mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa dia tidak mengetahui apabila dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan? Artinya, apa dia tidak tahu dan tidak ingat bagaimana nasib dia nanti ketika mayat-mayat itu akan dikeluarkan dari kuburannya dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat? Apakah harta-harta itu akan bisa memberikan manfaat kepada dia? Apakah emas yang dia miliki, mobil yang ia miliki, rumah yang ia miliki, demikian pula uang yang ia simpan, itu bisa menyelamatkan ia dalam kehidupan akhirat nanti? Tidak. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Di hari itu ya akhi, pada hari kiamat, harta dan anak-anak sudah tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat di hari itu adalah hati kita. Hati kita, apakah hati kita akan membawa ya, kebeningannya ataukah akan membawa kotoran-kotorannya? Allah demi Allah ya akhi, hati yang kotor tidak akan masuk ke dalam surga sampai dibeningkan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya keselamatan kita pada hari kiamat itu bukan dengan banyaknya harta. Keselamatan kita di hari kiamat itu bukan dengan tingginya pangkat dan derajat. Tapi keselamatan kita nanti pada hari kiamat itu dengan hati kita. Makanya pada hari ini juga kita berpikir, akhi, hati kita ini coba ya, selalu apa namanya, kita dahulukan untuk kita pikirkan ya. Orang munafik itu kata Allah lebih memikirkan badan daripada hati. Makanya Allah mengatakan tentang orang munafik apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu lihat orang-orang munafik, kamu akan merasa kagum dengan badan-badan mereka. Orang munafik itu ya disebutkan dalam ayat ini badannya kekar-kekar. Kenapa, Pak? Karena orang munafik itu lebih memikirkan apa? Kesuburan badan daripada kebersihan hati. Iya. Makanya tidak aneh kalau di zaman dahulu para sahabat lebih memikirkan kebeningan dan keselamatan hati daripada badannya. Ya, mereka juga memperhatikan badan, tapi perhatian mereka terhadap hati lebih daripada perhatian mereka terhadap badan mereka. Makanya subhanallah ya akhal Islam azakumullah, seorang mukmin itu lebih memperhatikan kesehatan hatinya daripada kesehatan badannya. Bagi dia keselamatan hati itu segala-galanya ya akhi. Allah mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui? Ya. Apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kuburnya, di dalam kuburan, kata Ibn Katsir, ay ukhrija ma fiha minal amwat. Artinya akan dikeluarkan mayat-mayat dari kuburan tersebut. Di mana mayat-mayat itu ya akhi akan dibangkitkan nanti di hari kebangkitan. Lalu mayat-mayat kafir itu berkata, ya wailana, Man ba'athana min marqadina hadha. Celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Ya, dalam surat Yasin itu ya, di mana orang-orang kafir itu ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, mereka pun bangkit, mereka pun kemudian berkata, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami ini? Sementara dalam surat Al-Qamar, orang-orang kafir itu akan berkata, hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat berat sekali. Iya. Afala ya'lamu ma idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apa makna husila ma fis sudur? Kata Ibnu Abbas, yakni ubriza wa udhira ma kanu yusirruna fi nufusihim. Artinya akan diperlihatkan dan akan ditampakkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Orang yang riya nanti pada hari kiamat akan Allah perlihatkan. Kata Rasulullah, man ra'an nas ra'ahul ya ra'ahullah ya. Siapa yang dia riya ingin dipuji manusia, nanti pada hari kiamat Allah akan memperlihatkan kepada manusia bahwa dia riya. Wa man sam'a sam'ahullah, siapa yang sum'ah ingin didengar oleh manusia, Allah akan jadikan di hari kiamat orang-orang mendengar, diberitahu oleh Allah, si fulan dulu sum'ah ini. Iya, karena kan terkadang di dunia yang namanya riya, orang enggak ada yang tahu kan? Dia ibadah kelihatannya bagus, dia baca Quran kelihatannya hebat, tapi ternyata hatinya riya ingin dipuji manusia. Maka nanti pada hari kiamat, ya, apa yang terkandung dalam hatinya tersebut Allah akan perlihatkan kepada manusia. Sallallahu salamata wal afiyah ya akhal Islam azakumullah. Iya. Ini amalan-amalan yang bisa menyebabkan aib kita itu akan diperlihatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Seperti apa riya, seperti sum'ah. Iya. Demikian pula bersikap apa gulul, berkhianat dalam harta, itu pun nanti akan dijadikan oleh Allah, kata Rasulullah, ya, orang-orang yang berkhianat dalam harta itu pada hari kiamat nanti akan diberikan bendera, ya, sambil dituliskan dalam bendera itu apa, ini pengkhianatan fulan bin fulan. Orang yang korupsi berkhianat. Walaupun dia korupsi enggak ketahuan sama pemerintah, enggak ketahuan, Allah Maha tahu. Dan orang seperti ini nanti pada hari kiamat akan diberikan bendera oleh Allah. Semua manusia melihat. Semua manusia tahu. Iya. Subhanallah. Namun alhamdulillah, Pak, orang-orang beriman ketika dihisab oleh Allah ditutupi aibnya. Kata Rasulullah, ketika Allah menghisab seorang mukmin, wada'aka nafahu, Allah akan meletakkan penutup untuk dia. Lalu Allah pun berfirman kepada si mukmin ini, hai fulan, ata'rifu dzamba kada, kamu ingat tidak kamu pernah berbuat dosa begini? Iya ya Allah. Kamu ingat tidak kamu pernah berbuat dosa begini? Iya ya Allah. Kamu ingat ketika kamu akan telah berbuat dosa begini? Iya ya Allah. Sehingga si hamba ini sudah yakin bahwa dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, dahulu di dunia aku telah menutupi dosamu, dan di hari ini aku pun akan tutupi untukmu. Lalu Allah pun mengampuni dosa dia. Subhanallah, ini seorang mukmin. Ini orang-orang yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang mudah. Sementara orang-orang yang dihisab dengan hisab yang berat apa, Pak? Itu orang-orang yang dialog dengan Allah. Si hamba ngeyel, ya Allah aku tidak berbuat dosa, ya Allah aku tidak melakukan itu. Lalu Allah pun mengunci mulutnya, disuruh berbicara tangan dan kakinya. Lalu Allah pun menghadirkan semua ya dari muka bumi ini sebagai saksi-saksinya. Di saat itulah si hamba sudah tidak punya hujah lagi. Maka kata Rasulullah, man nukishal hisabu udzib, siapa yang diajak dialog dalam hisabnya, dia pasti diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apa dia tidak mengetahui apa yang ketika dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan? Wa husila ma fis sudur. Apakah dia tidak tahu juga ya ketika dikeluarkan semua apa yang disembunyikan dalam hati manusia? Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Allah pasti benar-benar akan mengabarkan terhadap perbuatan-perbuatan mereka itu. Semuanya sudah tercatat di dalam tulisan yang sangat rapi, Pak, setiap perbuatan-perbuatan kita. Maka dari itulah, ya akhi, seakan ayat ini memberikan kepada kita sinyal bahwa untuk melawan rasa cinta kita kepada harta dan dunia, hendaklah kita selalu ingat mati. Bahwa kita akan meninggal dunia, bahwa kita akan dibangkitkan dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kata Rasulullah, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang bisa menghancurkan kelezatan kalian. Apa itu? Al-maut, kematian, ya akhi. Ya, bahkan sebutkan dalam satu riwayat bahwa manusia yang paling cerdas itu siapa? Aktsaruhum dzikran lil maut, itu yang paling banyak mengingat kematian, itu orang yang paling cerdas. Orang yang ingat mati, akhi, akan semakin sirna rasa cinta dia kepada dunia, akan semakin sirna rasa cinta dia kepada harta, walaupun dia memiliki harta, seperti halnya Nabi Yusuf, sebagaimana halnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekayaan, subhanallah, kerajaan yang luar biasa. Tapi apakah Nabi Sulaiman tertipu oleh kerajaan dan kekayaannya? Tidak. Karena ia sadar bahwa dirinya seorang hamba Allah dan kelak ia akan meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada surat berikutnya. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang dengan sekeras-kerasnya. Iya. Taharrakat min asfaliha, dia bergerak dari bawahnya. Bayangkan, Pak. Antum pernah merasakan gempa enggak, Pak? Lini itu biasanya gempanya kecil gitu kan, goyang doang. Gimana rasanya kalau antum berada di Aceh? Atau antum berada di Padang sana, atau antum berada di Jogja kemarin, ketika terjadi gempa yang cuma 8 skala Richter. Paling tinggi di dunia ini gempa berapa? Ya, 8, 9, 10 itu udah dahsyat. Hari kiamat lebih dari itu, ya. Ya. Bayangkan ketika orang gempa, kita lihat aja di Padang, ketika gempa orang sudah kalap, bingung dia. Sudah lupa kepada anak, sudah lupa kepada istri, sudah lupa kepada kerabat, yang dia pikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Betul. Itu baru gempa yang kita rasakan sekarang ini, ya. Bagaimana dengan gempa nanti pada hari kiamat? Nasallallahu salamata wal afiyah. Namun alhamdulillah, Pak, orang beriman tidak akan merasakan gempanya hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa baina yadai sa'ah, sebelum datangnya hari kiamat, Allah akan mengirimkan angin yang lembut yang akan mencabut nyawa setiap orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi keimanan. Karena Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah illa 'ala syiraril khalqi, tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang Islam. Selama masih ada orang Islam, dunia enggak bakalan kiamat. Tapi ketika orang Islam sudah meninggal semuanya, disitulah tegak hari kiamat. Iya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu diguncang dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan athqalnya. Athqal itu, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan athqalaha hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, taqiul ardu afladha kabidiha amthal al ustwan min adh-dhahab wal fiddah. Nanti bumi akan ya memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Ya, seperti ustuan berupa emas dan perak. Bumi akan mengeluarkan itu. Dan ini ada dua makna. Makna yang pertama bisa jadi itu di akhir zaman sebelum terjadi kiamat. Disebutkan dalam hadis nanti sungai Efrat akan mengeluarkan gunung emas. Di sungai Efrat itu nanti akan keluar apa? Gunung emas, ya. Kata Rasulullah, siapa yang hidup di zaman itu jangan sampai hadir dan mengambil, karena orang akan berlomba-lomba mengambilnya. Ya, di mana dari setiap 100 orang yang selamat cuma 1 orang. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan athqal di sini itu mayat-mayat yang ada di dalam bumi, yang tersimpan di dalam bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Lalu manusia pun akan bertanya-tanya, ada apa dengan ini? Kejadian apa ini? Gempa yang luar biasa dahsyat. Hari kiamat yang subhanallah luar biasa, ya akhi, kengeriannya. Iya. Wa qala al insan ay istankara amraha ba'da ma kanat qara sakinah thabitah. Manusia akan merasa heran, yang tadinya bumi itu tenang ternyata tiba-tiba ia berguncang hebat. Fasarat mutaharikah muttaribah qad ja'aha min amrillahi ma qad a'adda laha min az-zilzal. Di mana Allah telah memerintahkan bumi untuk hancur, ya, dan pasti itu akan hancur. Kemudian bumi pun akan mengeluarkan dari perutnya semua orang yang telah mati dari awal sampai akhir. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan pada hari itu yaitu hari kiamat nanti, bumi akan bercerita tentang kabar-kabarnya. Maksudnya apa? Bumi bercerita tentang kabarnya. Bumi akan bercerita, ya Allah, si fulan dahulu berbuat maksiat di atas saya. Ya Allah, si fulan dahulu berbuat taat di atas saya. Makanya akhi, ketika kita berbuat maksiat dimanapun, bumi nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Semua yang ada di sekitar kita akan bersaksi. Pepohonannya, tembok-temboknya, tanah-tanahnya, semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya akhi, ketika kita berbuat maksiat sendirian, gak ada yang tahu. Manusia boleh gak tahu, tapi Allah Maha tahu. Tembok-tembok itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan tentang kabar-kabarnya. Kata Ibnu Katsir, ayatu hadditsu bima 'amila 'amiluna 'ala dhahriha. Akan menceritakan apa yang diamalkan oleh manusia yang ada di atasnya. Iya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma akhbaraha?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pengabaran yang akan dikabarkan oleh bumi? Tahukah kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Maka kata Rasulullah, fa inna akhbaraha an tashhad ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Pengabarannya yaitu bumi akan bersaksi terhadap amalan dan perbuatan hamba yang beramal di atasnya. Antakul amila kada wa kada, bumi itu akan berkata, si fulan mengamalkan ini dan itu, si fulan beramal begini dan begitu. Fahadhi akhbaruha, ini yang dimaksud dengan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Ya, subhanallah, akhul Islam, azakumullah. Kemudian Allah mengatakan, bi anna rabbaka awhalaha, bahwasanya Rabbmu telah mewahyukan kepadanya. Ya, mewahyukan kepada apa? Kepada bumi, supaya bumi itu mengabarkan semua apa yang terjadi di atasnya, supaya bumi itu berguncang, supaya bumi itu mengeluarkan semua mayat yang ada di dalamnya. Semua itu telah dari wahyu Allah terhadap bumi, ya akhir Islam, azakumullah. Kemudian Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Pada hari itu, manusia akan keluar ashtata, berkelompok-kelompok. Kelompok ashabul yamin, kelompok ashabul shimal, kelompok yang masuk ke neraka, dan kelompok yang masuk ke dalam surga. Dan pada hari itu disebutkan dalam hadis, Allah akan memerintahkan setiap manusia untuk mengikuti sesembahannya masing-masing. Yang menyembah apa namanya matahari akan ikut matahari. Yang menyembah bintang akan ikut bintang. Yang menyembah Nabi Isa, maka Nabi Isa akan berlepas diri darinya. Yang menyembah Ali bin Abi Thalib, demikian pula Ali bin Abi Thalib akan berlepas diri darinya. Setiap orang akan mengikuti sesembahannya. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah, tersisa kaum mukminin. Mereka menunggu. Lalu kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Man tantazirun?" Siapa yang kalian tunggu di sini? Kata kaum mukminin, "Nantadhiru Rabbana." Kami menunggu Rabb kami Allah. Lalu Allah berfirman, "Ana rabbukum," aku Rabb kalian. Kata kaum mukminin, "Ma'adallah an nusyrika billahi syai'a." Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Fayakshifu ansaq. Lalu Allah pun menyingkapkan betisnya. Di saat itulah kemudian kaum mukminin pun apa? Sujud kepada Allah. Disitulah ya akhi manusia akan berkelompok-kelompok nanti pada hari kiamat itu. Iya. Di sana dikelompokkan para nabi, para ulama, orang-orang salihin. Demikian pula orang-orang yang banyak berbuat dosa dikelompok-kelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nas ashtata. Pada waktu itu manusia akan menjadi berkelompok-kelompok sesuai dengan keadaan mereka di dunia. Untuk apa? Liyurau a'malahum. Supaya diperlihatkan kepada mereka balasan amalan mereka. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar biji sawi sedikit pun juga, ia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya, ya akhi. Pasti itu. Dan terkadang kata para ulama, amalan yang kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena niat dan keikhlasan. Dan amalan yang besar menjadi kecil di mata Allah karena niat dan kurangnya keikhlasan. Makanya kata Rasulullah, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Kalian jangan menganggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Jangan. Iya. Walaupun kamu tersenyum ke wajah saudaramu, itu kebaikan. Walaupun kamu berinfak dengan kikil sekalipun, itu kebaikan. Jangan, kata Rasulullah, menganggap kebaikan sedikit pun juga. Karena setiap kebaikan yang kita anggap remeh, bisa jadi di mata Allah besar, Pak. Contohnya aja nih, ya, kisah yang Rasulullah kabarkan tentang siapa? Pelacur. Si pelacur yang kehausan, kemudian ia menemukan sumur. Turunlah ia ke sumur tersebut, minum dia. Ketika dia naik, ternyata di sana ada apa? Anjing sedang menjilat-jilat tanah saking hausnya. Akhirnya si pelacur ini berpikir, ini anjing pasti kehausan seperti saya. Dicopot sepatunya, digigitnya sepatu itu. Turun dia ke sumur. Kemudian sepatunya dipenuhi oleh air, digigitnya, naik lagi dia. Kemudian diberikan ke anjing tersebut. Maka Allah pun berterima kasih kepada si pelacur tersebut dan mengampuni dosa dia. Memberi minum anjing padahal. Banyak orang menganggap remeh kan? Makanya kebaikan sekecil apapun jangan kita apa? Barangkali dengan kebaikan itu, gara-gara itu Allah masukkan kita ke surga. Kita tidak tahu ya. Dan keburukan sekecil apapun jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, iyyak wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Hati-hati. Karena perumpamaannya kata Rasulullah seperti suatu kaum yang singgah di lembah, yang satu bawa ranting, yang satu bawa ranting, satu bawa ranting. Akhirnya apa? Lama-lama besar. Dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu apabila Allah minta, ya Allah akan balas, itu akan bisa membinasakan dia. Makanya dahulu Pak, para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, ini dosa kecil apa dosa besar ya?" Tidak pernah. Makanya aneh ada yang bertanya ke saya, "Ustaz, kalau memandang perempuan dosa kecil apa dosa besar?" Kata saya, "Haram, akhi. Dan jangan Anda tanya dosa kecil apa dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan hati-hati dari dosa yang dianggap remeh oleh manusia." Kata Ibnu Rajab, terkadang gara-gara dosa yang dianggap remeh itu, seorang hamba matinya su'ul khatimah. Iya, dia menganggap remeh. Makanya kata Ibnu Qudamah, tidak ada dosa kecil apabila ia melakukan dosa tersebut dalam keadaan ia menganggap remeh. Berarti dosa kecil menjadi besar kapan itu? Kalau kita sudah menganggap remeh dosa tersebut. Ini kata Ibnu Qudamah, ada tiga keadaan di mana dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Apa tiga keadaan itu? Yang pertama, ketika ia melakukan dosa kecil itu terus menerus, maka ini berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, ketika ia melakukan dosa kecil itu dengan meremehkan, maka ia berubah menjadi dosa besar. Dan yang ketiga, ketika ia melakukan dosa kecil itu seorang ajengan yang diikuti oleh manusia. Iya. Iya sih, yang melakukannya dosa kecil, tapi yang melakukannya ustaz. Wah. Sudah gitu ustaz yang dipandang manusia lagi. Akhirnya orang-orang akan menganggap ustaz itu aja melakukan itu. Dosanya gede, Pak, buat dia. Iya. Maka dari itu sekali-kali, jangan sekali-kali, akhi, menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Dan jangan sekali-kali menganggap remeh keburukan apa? Sekecil apapun. Ingat, orang-orang yang terbiasa dosa besar itu akibat daripada meremehkan dosa kecil. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, setan itu pintar ketika menyeret manusia. Diseretnya oleh setan, dijadikan si hamba ini meremehkan dosa-dosa kecil dulu. Setelah dia menganggap remeh dosa kecil dan ia terbiasa dengan dosa kecil, mulai diseret oleh setan kepada dosa besar. Hati-hati, akhi. Iya. Maka dari itu Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kata Rasulullah, ya. Sebutkan dalam hadis, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap-ucap dengan kata-kata dari kemurkaan Allah yang ia anggap remeh, gara-gara ucapan itu Allah masukkan ia ke dalam api neraka sejak 70 tahun. Gara-gara satu ucapan, bayangkan, ucapan. Kadang kan kita menganggap remeh, ya. Kita sedang asyik gibah sama orang. Kita menganggap remeh gibah. Ih, si fulan kebluk ya tidurnya. Padahal di zaman dahulu kata-kata itu saja sudah dianggap gibah itu. Sebagaimana pernah saya sampaikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, ya. Di mana ada dua orang sahabat mengucapkan kata-kata tentang pembantunya, apa katanya? Pembantu kita ini kok tidurnya kayak di rumah ya, kebluk. Makanya dibangunin tuh pembantunya. "Udah kamu pergi ke Rasulullah, minta lauk, minta daging sono." Pergi dia ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Keduanya sudah makan daging. Pembantu itu balik lagi ke Rasulullah. Bingung dua sahabat ini. Kemudian balik lagi ke Rasulullah SAW, apa ya Rasulullah, kami makan daging dari mana? Kata Rasulullah, bukankah salah satu dari kalian tadi berkata tentang pembantunya, ini pembantu kita ini tidurnya seperti di rumah kebluk. Demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat daging itu masih tersisa di sela-sela gigi kalian. Terkadang kita anggap remeh kata-kata itu. Iya. Ih, Ustaz Fulan kalau ngomong begini ya. Nah, hati-hati tuh, udah masuk ranah ghibah tuh, Pak. Ih, si Fulan orangnya begini ya. Terkadang kita anggap remeh, wallah remeh. Tapi ternyata di sisi Allah barangkali besar, besar. Allahu'alam, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa menjauhi maksiat dan tidak menganggap remeh maksiat sekecil apapun juga. Dan jangan sampai pula kita menjadi orang yang menganggap remeh kebaikan sekecil apapun juga. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.